Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Pendengar radio muslim, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah jalla jalaluh, yang mana pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita kepada panutan kita di kehidupan ini, yakni Nabi Muhammad serta keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kita sampai kepada bab Al-Bukhl. Bab Al-Bukhl, yakni bab tentang bakhil. Bakhil maksudnya pelit, ya, bakhil itu artinya pelit. Dan kalau kita ingat pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang asyuh. Ya, asyuh ini sejenis bakhil juga. Tetapi dia lebih buruk daripada bakhil. Karena kalau bakhil itu artinya pelit. Menahan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia. Jadi dia tidak mau mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada dia, dari berupa harta, atau mungkin hewan-hewan ternak, ya, dan yang lainnya. Jadi tidak mau mengeluarkannya, tidak mau memberikannya kepada orang lain. Tidak mau mengeluarkannya untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini namanya bakhil atau pelit. Dan asyuh itu lebih buruk daripada bakhil. Selain dia pelit, dia juga menginginkan apa yang ada pada orang lain. Istilahnya punya orang bawa sini, punya dia nggak boleh dikasihkan orang. Punya, sama punya orang itu rakus, ya, mau dimiliki, sementara sama punya dia sendiri nggak mau dia keluarkan, ya, ini namanya asyuh. Makanya Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara oleh Allah SWT dari sifat kebakhilan pada dirinya, sifat asyuh pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Taib. Pendengar ada muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu memiliki tabiat, karakter suka kepada harta. Itu semanusiawi, karena memang demikian Allah menciptakan manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Adiyat ayat ke-6 sampai ke-8. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu mereka menyaksikan, ya, bahwasanya mereka itu ingkar kepada Rabb-nya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu karena kecintaan dia kepada harta, ya, lasyadid, maka dia bakhil, pelit. Ya, jadi manusia itu pelit disebabkan karena apa? Karena kecintaan yang berlebihan kepada hartanya. Makanya Allah mengatakan manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, karena cintanya kepada harta ini yang berlebihan, itu mengantarkan dia kepada kebakhilan. Ya, sebagaimana tadi saya katakan dalam firman Allah surat Al-Adiyat ayat ke-8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu karena cintanya kepada harta, maka mereka bakhil, ya, syadid di sini adalah bakhil atau pelit, ya. Jadi kecintaan kepada harta merupakan sesuatu yang manusiawi. Namun ingat bahwasanya ini adalah ujian. Makanya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah, cobaan. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, bagaimana kalian bersikap terhadap harta tersebut. Ya, apakah kalian ketika Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah, apakah kalian mau mengeluarkan harta itu atau tidak? Ya. Ketika bakhil, sifat bakhil itu berlebihan pada dirinya, itu menyebabkan dia tidak mau mengeluarkan hartanya, maka dia melanggar apa yang Allah perintahkan, wa anfiqu fi sabilillah, gagallah dia di dalam cobaan atau ujian tersebut. Ya. Adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, ya, maka ini adalah orang-orang yang mereka mendahulukan Allah daripada apa yang dia cintai. Mendahulukan Allah daripada harta yang dia cintai itu. Ya, makanya Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan atas apa yang dia sukai, miskinan, wa yatiman wa asira, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya, sesungguhnya atau hanya saja kami memberi makan kepada mereka liwajhillah. Ya, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk Allah, untuk Islam dan kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang yang mendahulukan Allah dari apa yang dia cintai, ya, menjadikan Allah lebih daripada apa yang dia cintai dari dunia ini. Tapi pendengar di muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat melarang dari yang namanya bakhil, ya. Ini adalah sebuah sifat yang sangat tercela di dalam Islam. Namun juga Islam melarang dari sifat berlebih-lebihan, boros. Jadi lawan daripada bakhil adalah sifat boros. Makanya Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha wa innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, hatta dalam perkara makan dan minum yang sebenarnya itu adalah suatu perkara yang mubah. Ya. Ini pun dilarang oleh Allah SWT untuk berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Kemudian juga dalam firman-Nya yang lain Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian mubadzir, yakni berlebih-lebihan membuang-buang harta. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang membuang-buang hartanya boros, maka mereka itu adalah teman-temannya syaitan. Jadi Islam itu melarang dari hulu dan melarang juga dari jafa. Melarang dari ifrat dan juga tafrit, ya. Jadi Islam itu memerintahkan kita agar berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik." Dan janganlah kalian jadikan tangan kalian itu terbelenggu pada leher-leher kalian. "Wala tabsutha kullal basti." Dan janganlah juga menjadikannya terbentang, ya, sehingga menjadikan apa fataquda maluman mahsura, sehingga menjadikan kalian itu tercela dan menyesal. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang jika mereka menafkahkan, menginfakkan, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga apa namanya? Mereka tidak boros dan tidak juga pelit, ya. Jadi Islam memerintahkan kita untuk di tengah-tengah, tidak pelit, tidak juga boros. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'alu an arba, sampai mereka ditanya tentang empat perkara. Salah satu dari empat perkara itu tentang harta. Apa itu? Wa 'an malihi min ayna iktasabah, ya. Dan kepada hartanya atau tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kepada apa dia keluarkan, dia nafkahkan, ya. Jadi di sana ada larangan untuk berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan harta, dan juga ada larangan untuk tidak mengeluarkan harta sama sekali. Jadi apapun yang kita keluarkan dari harta kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendengar ada muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab Al-Bukhl. Yang pertama, beliau membawakan sebuah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-37. Surat An-Nisa ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli." Ini orang-orang yang mereka bakhil dan mereka memerintahkan manusia bil bukhl, dengan kebakhilan, dengan kepelitan. Jadi mereka bakhil, diri mereka sendiri bakhil dan menyuruh orang untuk bakhil seperti diri mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini biang keroknya kebakhilan. Ya, mereka ini orang-orang yang sangat bakhil. Dan mereka memerintahkan orang untuk ikut-ikutan bakhil sebagaimana diri mereka sendiri. Ya. Jadi Allah sangat benci dengan sifat yang seperti ini, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-37, ini menunjukkan tentang buruknya sifat tersebut karena inilah sifatnya orang-orang Yahudi. Kemudian juga Syekhul Islam membawakan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-19. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka itu ada hak. Hak yang harus dia keluarkan. Lis-sa'il wal mahrum. Ya, as-sa'il yakni orang-orang yang meminta-minta. Orang-orang miskin yang mereka meminta-minta, mengemis. Karena mereka tidak punya. Sehingga kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Wal-mahrum. Wal-mahrum adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan harta itu, infak itu kepada orang miskin itu sifatnya wajib. Baik itu yang mereka meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ya, as-sa'il wal mahrum. Al-mahrum ini juga dikatakan adalah orang-orang yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kaya. Namun kemudian mereka ditimpa musibah, ya, sehingga dengan sebab musibah tersebut hilanglah harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka kemudian jatuh miskin. Dan mereka ini memiliki sifat tidak meminta-minta. Makanya dikatakan lis-sa'il wal mahrum. Ini orang-orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta, ya. Dan untuk mereka ini ada hak yang harus dikeluarkan. Yang namanya hak itu berarti harus atau sifatnya wajib, ya, harus dikeluarkan, ya, seperti itu. Jadi bukan tabarru, ya. Jadi kalau ada orang miskin yang meminta-minta, bukan kita mengeluarkan harta itu sifatnya berupa tabarru, yakni mustahab, ya. Kalau mau diberikan silakan, enggak apa-apa, bukan itu. Dalam ayat ini menunjukkan lis-sa'ili wal mahrum itu untuk orang-orang yang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta itu wajib bagi kita untuk memberikan kepada mereka. Ya. Makanya di sini katakan hakkun. Ya, hakkun wa fi amwalihin hakkun. Dan di dalam harta mereka ada hak yang wajib untuk dia keluarkan, tunaikan. Bagi siapa? Lis-sa'il wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Baik, pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam Al-Adabul Mufrad, ya, kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sayyidukum ya bani Salimah?" Siapa sayyid kalian? Ini pembesar kalian, pemimpin kalian. Ya, sayyid itu adalah pemimpin. Sayyid itu adalah pemimpin. Siapa pemimpin kalian wahai bani Salimah? Kemudian mereka mengatakan, "Qulna al-Jadd ibn Qais." Al-Jadd ibn Qais, ala anna nubakhiluhu. Al-Jadd ibn Qais, tapi Al-Jadd ibn Qais itu orangnya bakhil. Ya, anna nubakhiluhu ini maksudnya Iya, dia pemimpin kami, tapi dia bakhil. Itu kata kaumnya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Penyakit apa yang lebih parah daripada kebakhilan? Jadi bakhil ini merupakan penyakit. Dan dikatakan oleh Rasulullah, ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Penyakit apa yang lebih parah daripada kebakhilan? Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bakhil. Makanya ketika mereka, Bani Salimah mengatakan, pemimpin kami Al-Jad ibn Qais, kemudian mereka mengatakan, dia pemimpin kami tetapi dia bakhil kepada kami, pelit kepada kami. Maka kata Rasulullah, penyakit apa yang lebih buruk, lebih parah daripada kebakhilan? Ini menunjukkan bahwa buruknya sifat bakhil, apalagi sifat bakhil itu ada pada diri seorang pemimpin. Maka kemudian kata Rasulullah, bal sayyidukum Amr ibnil Jamuh, ya, bahkan pemimpin kalian adalah Amr ibnil Jamuh, ya, Amr ibnil Jamuh. Ini adalah pengganti daripada Al-Jad ibn Qais. Kenapa? Karena Amr ibn Jamuh adalah orang yang dermawan. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh memiliki sifat pelit. Jadi kalau orang itu punya atau memiliki kedudukan di kaumnya, maka jauhilah dari sifat bakhil. Karena ini yang pertama kali dilihat oleh kaumnya. Makanya ketika ditanyakan oleh Rasulullah tadi, apa jawaban kaumnya? Siapa pemimpin kalian? Kata mereka, Al-Jad ibn Qais. Maka yang pertama kali disebutkan oleh kaumnya tentang Al-Jad ibn Qais adalah sifat bakhilnya. Ya. Ini adalah sifat buruk yang harus dijauhi oleh seorang pemimpin. Tidak boleh seorang pemimpin itu memiliki sifat bakhil. Ya. Makanya Rasulullah kemudian menggantikan Al-Jad ibn Qais dengan siapa? Dengan Amr ibn al-Jamuh, yang mana dia adalah seorang yang dermawan. Ya. Demikian, ini menunjukkan bahwa sifat bakhil itu adalah sifat yang buruk. Ya. Sifat yang buruk dan tidak selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik. Pendengar dari muslim yang dirahmati Allah SWT, sifat bakhil ini lahir karena ketidakyakinan seseorang kepada apa yang Allah janjikan. Ya, apa yang Rasulullah SAW janjikan. Rasulullah mengatakan, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Atau kama kala Rasulullah SAW, ya tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Mana qasa malu abdin min sedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Kalau kita yakin, percaya kepada apa yang disabdakan Rasulullah, maka tentunya kita akan jauh dari sifat bakhil ini. Dan sebagian ahli hikmah berkata, ya, ar-rizqu maqsum. Rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-harisu mahrum. Ya. Rakus atau tamak, ini suatu perkara yang tercela. Ya. Wal-hasudu maghmum. Dan orang-orang yang hasad, itu senantiasa dalam kesedihan. Wal-bakhilu madhmum. Dan orang-orang yang bakhil, itu adalah orang-orang yang tercela. Mengapa demikian? Karena rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Dan apa yang kita nafkahkan, sebagaimana kata Rasulullah, apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu tidak mengurangi apa yang kita miliki. Ya, bahkan itu akan memberi apa namanya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah, mengganti itu dengan tambahan, dengan yang lebih baik. Makanya Allah mengatakan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini nanti akan dibawakan dalam bab berikutnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani" fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wal yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, ya, tidaklah suatu hari yang seorang hamba pada pagi harinya, ya, ada pada hari tersebut, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun pada hari tersebut, ya, pada pagi hari tersebut, fayaqul ahaduhuma, dan salah satu dari malaikat tersebut berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, ya, berikanlah kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih baik. Waliyakul akhar, dan yang lain, ya, Malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikat talafa. Ya Allah, ya, berikanlah kepada orang-orang yang pelit talafa, kerusakan, kehancuran pada hartanya. Ya, macam-macam. Harta itu kadang bisa hilang, bisa dicuri, ya, atau mungkin rusak karena sebab yang lain. Ya, misalnya kita punya rumah, misalnya kemudian rumah itu bisa jadi hancur, atau mungkin mobil-mobilnya ditabrak orang, punya uang-uangnya diambil orang, dicuri orang, dan lain sebagainya. Talafa, umum sifatnya. Ya. Apa saja bentuk kebinasaan atau kerusakan yang bisa muncul pada harta kita. Nah, ini ya, ini apa namanya, beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Taib. Selanjutnya kita pindah kepada bab berikutnya, bab uqubatil bukhl. Bab uqubatil bukhl. Yani bab tentang akibat daripada bakhil. Yani hukuman bagi orang-orang yang bakhil. Dalam bab ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sejumlah dalil dari Al-Quran maupun juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebuah ayat yang dibawakan oleh beliau, yakni dari Quran surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ya. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu mereka menyangka bahwasanya, janganlah orang-orang yang mereka bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka menyangka, ya, bahwasanya itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dipikulkan di leher mereka apa yang mereka bakhil, pelit, ya, pada hari kiamat kelak. Jadi janganlah orang-orang yang mereka bakhil terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka bahwasanya kebakhilan mereka itu baik bagi mereka, bahkan itu adalah buruk untuk mereka. Mengapa demikian? Karena akan dipikulkan kepada mereka apa yang dahulu mereka tidak mau keluarkan di dunia. Apa yang dahulu mereka pelit di dunia, tidak mau mereka keluarkan. Tidak mau keluarkan zakatnya, tidak mau menginfakkan hartanya, maka itu kemudian akan dipikulkan kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karenanya dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, tentang ayat ini, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati suja'an aqra' ya'khudhu bilihzimataihi. Ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia, wa lam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak tunaikan hartanya, zakatnya. Ya. Mutsila lahu yaumal qiyamah suja'an aqra, maka nanti akan dikalungkan kepada dia itu pada hari kiamat suja'an aqra. Suja maksudnya adalah ular yang besar, aqra yang botak, yang tidak ada rambutnya. Karena apa? Karena saking banyaknya bisa yang ada di kepala ular tersebut sehingga tidak tumbuh rambut. Ya'khudhu bilihzimataihi, yang mana ular ini menggigit dia dengan dua rahangnya. Ya, jadi ular besar ini dikalungkan ke leher orang tersebut dan kemudian ular ini menggigit orang tersebut dengan rahangnya dan memasukkan bisanya kepada orang tersebut. Ya. Dan senantiasa keadaannya akan demikian sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah sufihat lahu safaih min narin." Ya. Tidaklah seorang pemilik emas, wala fiddatin, dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan darinya haknya. Ini hak dari emas dan perak adalah zakatnya, harus dikeluarkan. Ya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat sufihat lahu sofa'ih min nar, akan disepu untuknya lempengan dari api neraka. Ya, jadi kana yawmal qiyamati sufihat lahu sofa'ihu min nar, ini maksudnya akan disepu untuknya lempengan dari api neraka. Ya, fa'uhmiya alaiha fi nar jahannam, ya, kemudian dipanaskan di dalam api neraka jahannam. Fayuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu, maka kemudian akan disetrika dahinya, rusuknya dan punggungnya dengan sofa'ih tadi, dengan lempengan yang panas tadi. Na'udzubillah, ya. Jadi orang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya yang merupakan hak, ya, dari harta tersebut, ya, kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta tersebut jika telah tercapai nisab dan haulnya, maka orang tersebut nanti pada hari kiamat dia akan ditempelkan padanya lempengan dari api neraka, ya, yang dipanaskan dengan api neraka jahannam, ditempelkan ke dahinya, ke rusuknya, ke punggungnya, ya. Kemudian apa? Kullama barudat u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Maka ketika lempengan itu menjadi dingin, diulangi lagi, ya, dipanaskan lagi. Ya, hal itu terjadi dalam hari yang kadarnya, ya, satu hari itu kadarnya seperti 50,000 tahun. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Maka kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah ke dalam neraka, ke dalam surga, ataukah ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah. Ini adalah ancaman, hukuman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat terhadap harta yang dia miliki. Padahal sudah tercapai nisabnya dan sudah tercapai haul. Sehingga harus dikeluarkan zakat itu dari harta yang dia miliki. Taib. Kemudian juga bagaimana dengan yang lain? Ya, karena mungkin manusia itu ada yang memiliki harta seperti emas dan perak. Ada juga mereka-mereka yang memiliki hewan ternak sebagai harta kekayaannya. Maka bagi hewan ternak ini pun juga ada zakatnya. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-aktharuna amwalan illa man qala fi ibadillahi hakada wa hakada wa qalilun ma hum, ya, dan orang-orang yang banyak hartanya illa man qala fi ibadillahi hakada wa hakada, kecuali orang yang menyedekahkan kepada hamba Allah demikian sebegini dan begini, demikian dan demikian, ya, kemudian wa qalilum ma hum, namun sangat sedikit mereka itu. Ma min rajulin yamutu, tidaklah seseorang yamut, mati, fayatruku ghanaman, kemudian dia mati dalam keadaan dia meninggalkan ghanam, yakni kambing-kambing, wa au ibilan atau onta-onta, au bakaran atau sapi-sapi, la yu'addi zakataha, yang dia tidak tunaikan zakatnya, illa ja'athu yawmal qiyamati a'damu ma takunu wa asman, ya, kecuali hewan-hewan tadi akan datang kepada dia pada hari kiamat, a'zamu matakun, ya, dalam rupa yang sangat besar, wa asman, dan yang paling gemuk, hatta tata'ahu bi adlafiha, sehingga kemudian hewan-hewan ini akan menginjak dia dengan kukunya, watantihuhu bikuruniha, kemudian mereka akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya, hatta yaqdiyallahu bainan nasi, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara manusia. Tsumma ta'udu ulaha ala ukhraha. Kemudian apa? Kemudian diulangi lagi yang awal sampai yang akhir. Jadi hewan-hewan ternak tadi, ya, yang mereka orang-orang yang memiliki hewan-hewan ternak tadi dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya dan dia mati tidak mengeluarkan zakat dari hewan ternak tersebut, maka hewan-hewan ternak ini akan berbaris, menginjak dia dengan kukunya, menanduk dia dengan tanduknya, dari yang awal sampai yang akhir. Setelah selesai yang awal, maka yang awal ini diikuti sampai yang akhir, maka setelah selesai yang akhir ini, maka kembali lagi yang awal ini menginjak dia, menanduk dia. Terus seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan perkara di antara manusia, ya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil sehingga kita tidak mau mengeluarkan apa-apa yang wajib dikeluarkan dari harta yang kita miliki, apakah itu harta yang berupa emas dan perak ataukah harta-harta yang berupa apa namanya, hewan ternak, ya, dan yang lain-lainnya. Taib. Pendengar ada Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Asma binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'i fayu'i Allahu 'alaik. La tu'i fayu'i Allahu 'alaika." Maksudnya adalah la tu'i, maksudnya janganlah engkau menyimpan harta itu, jangan kamu tahan harta tersebut. Ya, maksudnya jangan kamu simpan harta itu di dalam bejana, kemudian kamu tutup, kamu ikat sehingga kamu tidak keluarkan harta tersebut. Fayu'i Allahu 'alaik. Maka niscaya Allah akan menahan rezekimu. Jadi orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan apa yang wajib dari hartanya, tidak mau berinfak itu untuk fisabilillah misalnya, maka Allah SWT apa namanya, akan menahan rezeki dari orang tersebut. Ya, Allah akan tahan rezekinya. Ya. Dan kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis, irdakhi yardakh laka, ay wassi'i yuwassi' laka. Oh, afwan, irdakhi yardakh laki, ay wassi'i yuwassi' laki. Irdakhi maksudnya adalah berikanlah walaupun sedikit, ya. Berikanlah walaupun sedikit, niscaya Allah juga akan memberikan kepadamu. Ini sama semakna dengan hadis yang sebelumnya dari hadis Asma binti Abi Bakar. Ini la tu'i, janganlah kamu tahan hartamu, janganlah kamu simpan hartamu, ya, karena niscaya Allah SWT akan menahan rizkinya kepadamu. Demikian juga, lapangkanlah atau berikanlah sedikit dari hartamu, ya, niscaya juga Allah SWT juga akan memberikan rizkinya atau memberikan rizkinya kepadamu, ya. Irdahi wa yurdikh laki wa yurdikh laki. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Ya, lapangkanlah di sini, kata Syekh Salih Fauzan, maksudnya al-ato al-yasir, ini pemberian yang sedikit, yang membantu meringankan kesulitan orang lain. Ya. Taib, kemudian yang terakhir adalah sebuah hadis yang tadi sudah saya bacakan pada bab sebelumnya, yakni bahwasanya pada pagi hari itu akan datang dua orang malaikat, yang mana satu orang malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa wa a'ti mumfikan khalafa. Ini, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang bakhil talafa, ini kehancuran pada hartanya. Ini orang-orang yang bakhil itu didoakan oleh malaikat dengan doa yang buruk, ini apa, diberikan kehancuran, musibah pada hartanya. Sehingga seringkali kita dapati orang itu kadang-kadang hancur hartanya dengan sebab-sebab tertentu. Mungkin misalnya rumahnya yang megah hancur disebabkan karena gempa misalnya, atau karena yang lain. Mobilnya yang bagus rusak karena ditabrak orang atau menabrak sesuatu misalnya. Atau uang yang dia simpan di rumah atau yang dia miliki kemudian hilang dicuri orang. Dompetnya hilang dicopet orang misalnya. Ini semua termasuk diantara musibah yang menimpa seseorang yang bisa jadi disebabkan karena kebakhilan yang ada pada dirinya. Ya. Kemudian malaikat yang satu mendoakan wa'ati munfikan khalafa, dan berikanlah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya itu khalafa, yakni maksudnya ganti, ya, ganti yang baik. Ya, demikianlah Allah SWT berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Demikian ya pendengar radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dua bab yang terkait dengan bab bakhil, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tercela ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan yang dermawan, ya, terutama di masa sekarang ini ketika Islam, ya, dan kaum muslimin, ya, banyak dirundung kesusahan, ya, kita tertindas di mana-mana. Ya, bencana terjadi di mana-mana yang menimpa kepada kaum muslimin, maka ya sisihkan sebagian dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kita untuk menolong mereka, ya, untuk menjayakan Islam serta menolong kaum muslimin dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang mereka jalani. Demikian ya pendengar Radio Muslim yang dicintai Allah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.